بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع. Dan barang siapa meninggalkan solat Jumat dan solat jamaah di masjid tanpa uzur, maka dia adalah ahlul bid'ah. Wal uzru kamaradin la taqata lahu bil khuruji ilal masjidi أو خوف من سلطان ظالم وما سوى ذلك فلا عذر له. Dan uzur seperti sakit yang tidak mampu untuk keluar menuju masjid atau takut kepada penguasa yang zalim dan yang selainnya tidak ada uzur baginya. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan fahadza kalamun haqqun. Maka ini adalah ucapan yang benar. Wala yatakhallafu 'anil jum'ati wal jama'ati illa ahlul bid'ah. Tidaklah meninggalkan salat Jumat dan salat jamaah kecuali ahlul bid'ah. Wa minhumur rawafidhu بل لا يرون صلاة الجمعة حتى يخرج إمامهم الموهوم. Di antara mereka adalah orang-orang Syiah Rafidah. Bahkan mereka orang-orang Syiah Rafidah tidaklah berpendapat disyariatkannya salat Jumat sampai keluar imam mereka menurut sangkaan mereka. Yakhruju minas sirdabi, yang akan keluar dari terowongan bawah tanah. Hina idzin yusalluna al-jum'ata wa yujahiduna ma'ahu. Tatkala imam mereka tersebut telah keluar, barulah mereka salat Jumat dan berjihad bersamanya. Ammal ana fala jum'ata wala jihada. Adapun sekarang tidak ada salat Jumat, tidak ada pula jihad. Hadhihi aqidatuhum wastamarru 'alayha qurunan hatta ja'al Khumainiyyu. Inilah akidah mereka orang-orang Syiah Rafidhah. Dan mereka terus-menerus berada di atasnya berabad-abad lamanya sampai datanglah Al-Khumaini. Wa aqama lahum daulatan, dan Al-Khumaini mendirikan bagi mereka orang-orang Syiah Rafidah sebuah negara. Fasaru yatadhaharuna bikhilafi madhhabihim wa aqidatihim. Maka jadilah mereka orang-orang Syiah Rafidah berpura-pura menampakkan perkara yang menyelisihi mazhab mereka dan akidah mereka. Fayusalluna al-jum'ata wal-jama'ata. Maka mereka pun salat Jum'at dan salat Jama'ah. Wallahu a'lam anna hadha siyasatun minhum. Wallahu a'lam, ini adalah siasat mereka. Al-'udhru alladhi dzakarahu kamaradin la taqata lahu bil khuruji ila al-masjidi maradun shadidun yuq'iduhu 'anil khuruji أو يعرضه للضرر. Uzur yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala seperti sakit yang ia tidak mampu keluar menuju masjid, yaitu sakit yang parah yang membuatnya tidak mampu keluar atau membuatnya terancam kemadaratan apabila keluar. Adzana bin Umar radhiyallahu anhuma fi lailatin baridatin bi dajnana ثم قال صلوا في رحالكم فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. Suatu ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengumandangkan azan dalam sebuah malam yang dingin di Dajnan. Kemudian beliau mengatakan, solatlah kalian di rumah-rumah kalian. Lalu beliau mengkhabarkan kepada kami bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu memerintahkan muadzin untuk mengumandangkan azan. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam berkata setelahnya, salatlah di rumah-rumah kalian. Di malam yang dingin atau tatkala turun hujan di waktu safar. Faminal a'dhari aydan al-mataru wazzalku. Maka di antara uzur-uzur tidak menghadiri salat jamaah di masjid juga adalah hujan dan jalan yang licin karena hujan. Au khaufin min sultanin zalimin. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, atau takut kepada seorang penguasa yang zalim. Sultanun zalimun idza ra'ahu fil masjidi amsaka bihi aw amsakahu juluduhu. yaitu seorang penguasa yang zalim apabila melihat dirinya di masjid, penguasa tersebut akan menangkapnya atau tentaranya akan menangkapnya. Wa ma siwa dzalika fala udzra lahu, dan yang selainnya tidak ada uzur baginya. Innal jum'ata wal jama'ata minal umuril asasiyyati fil islami wa syi'arun min syi'aratil islami yajibul muhafazatu alaihima. Sesungguhnya solat Jumat dan solat jamaah termasuk di antara perkara-perkara yang pokok di dalam Islam dan merupakan syiar dari syiar-syiar Islam yang wajib untuk dijaga. Wajibu hudurul muslimin al masajida li adaihima, dan wajib hadirnya kaum muslimin di masjid-masjid untuk menunaikan keduanya, salat Jumat dan salat jamaah. Lima fi dzalika minal ujuril mutarattibati ala dzalika, karena apa yang ada di dalamnya berupa ganjaran pahala yang muncul padanya. Awalan, yang pertama di antara ganjaran pahala yang akan diraih oleh seorang muslim dengan salat berjamaah di masjid. Inna lil musalli al-dhahibi ilal masjidi bi kulli khotwatin yakhtuha hasanatan wa tuhattu anhu sayyiatun wa yurfa'u lahu biha darajatun. Bahwasanya orang yang salat, yang pergi ke masjid, pada setiap langkah yang ia langkahkan, ia akan mendapatkan sebuah kebaikan dan dihapus, digugurkan darinya sebuah keburukan, dan akan diangkat dengan satu langkah tersebut satu derajat. Wasanian, dan ganjaran pahala yang kedua yang akan diraih seseorang yang salat berjamaah di masjid. Idza kanat yantadhiru as-salata fala tazalu al-malaikatu tusalli alayhi. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, fa fi dhalika fadlun kabirun. Apabila seseorang menanti salat, maka para malaikat akan terus mendoakannya. Ya Allah ampunilah ia, ya Allah rahmatilah ia. Fa fi dzalika fadlun kabirun. Maka padanya terdapat keutamaan yang besar. Wa tsalisan, dan yang ketiga, as-salatu ya'ni ma'al jama'ati tafdulu ala salatil fadhi bi 27 darajatan. Salat yaitu bersama jama'ah lebih utama daripada salat sendiri sebanyak 27 derajat. Kam minal makasibi allati huwa yaksibuha idha huwa hadara al-jama'ata betapa banyak ganjaran pahala yang didapat oleh seseorang apabila ia menghadiri jamaah di masjid. Wa kam minal ithmi yatahammaluhu idza huwa ta'akhkhara li ghairi 'udhrin 'an hadhihi al jama'ati. Dan betapa banyak dosa yang ia pikul apabila ia meninggalkan salat jamaah ini tanpa uzur. Hatta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamma an yahriqal mutakhallifina an salatil jama'ati. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeinginan untuk membakar orang-orang yang tidak mengikuti salat jamaah. Wa qala fil mutakhallifi 'anil jum'ati man taraka thalatha jum'in tahawunan taba'a Allahu 'ala qalbihi. Dan Rasul alaihi salatu wassalam bersabda tentang orang yang meninggalkan salat Jumat, barang siapa meninggalkan 3 salat Jumat dengan bermudah-mudahan, maka Allah Ta'ala akan menutup qalbunya wal'iyadu billahi. Lima lam yakun lahu uzrun, karena ia tidak memiliki uzur. Atau lamma lam yakun lahu uzrun, tatkala ia tidak memiliki uzur. Fa innal ma'zura yuskitullahu anhu al-mas'uliyata. Karena sesungguhnya orang yang memiliki uzur, Allah Ta'ala gugurkan darinya tanggung jawab. Bal yaktubu lahu amalahu alladhi kana ya'maluhu fi hali sihhatihi. Bahkan Allah Ta'ala akan menulis baginya amalannya yang biasa ia amalkan dalam keadaan sehatnya. Al-maridu wal musafiru yuktabu lahuma ma kana ya'malani fi halis sihhati wa fi halil iqamati li annahuma ma'zurani. Orang yang sakit dan orang yang sedang safar ditulis bagi keduanya amalan yang biasa keduanya amalkan dalam keadaan sehat dan dalam keadaan mukim, tidak sedang safar. Karena keduanya, yaitu orang yang sakit dan yang safar, mendapat uzur. Wa amma ghairul ma'zuri fa innahu khatura 'alayhi fa yukhsha an yadba'a Allahu 'ala qalbihi wa yadkhula fil bid'i wal 'iyadhu billahi. Adapun yang tidak memiliki uzur meninggalkan salat Jumat dengan sengaja, maka hal itu berbahaya baginya, dan dikhawatirkan Allah akan menutup qalbunya, dan dikhawatirkan ia masuk ke dalam kebid'ahan wal'iyadu billah. Wa huwa min alamati ahlil bid'i wa la siyama ar-rawafidu. Dan meninggalkan salat Jumat dengan sengaja termasuk di antara tanda-tanda ahlul bid'ah terkhusus orang-orang Syiah Rafidah. قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan ومن صلى خلف إمام فلم يقتد به فلا صلاة له. Dan barang siapa salat di belakang seorang imam namun ia tidak mengikuti imam tersebut, maka tidak ada salat baginya. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan hadihil ibaratu ghairu wadihatin. Ungkapan ini tidak jelas. Walakin rubbama yaqsidul ladzi yasbiqul imama. Akan tetapi bisa jadi yang dimaksud oleh al-imam al-barbahari rahimahullah adalah orang yang mendahului imam. Walladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami. Yukhsha an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin. Dan orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, dikhawatirkan Allah Ta'ala merubah kepalanya menjadi kepala keledai. Na'udzubillah. Innama ju'ilal imamu liyuktamma bihi. فَإِذَا صَلَّ قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, hanya saja imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka apabila imam solat berdiri, solatlah kalian dengan berdiri. Apabila imam ruku', ruku'lah. Apabila imam bangkit, bangkitlah. Apabila imam sujud, sujudlah. Dan apabila imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Wa fi riwayatin wa idza qara'a fa ansitu wa mukhtalafun fi sihhatihi. Dan dalam sebuah riwayat dengan lafal dan apabila imam membaca Al-Quran, diamlah. Namun, riwayat ini diperselisihkan kesahihannya. Asyahidu intinya adalah, ma ju'ilal imamu illa liyuktamma bihi. Tidaklah imam itu dijadikan melainkan untuk diikuti. Fala yukabbiru hatta yukabbiru wala yarka'u hatta yarka'a wala yarfa'u hatta yarfa'a wala yasjudu hatta yasjuda wala yarfa'u minas sujudi hatta yarfa'a la yusabiqul imama. Maka tidaklah seorang makmum bertakbir sampai imam bertakbir. Tidaklah seorang makmum ruku' sampai imam ruku'. Tidaklah seorang makmum bangkit sampai imam bangkit. Tidaklah seorang makmum sujud sampai imam sujud. tidaklah seorang makmum bangkit dari sujud sampai imam bangkit dari sujud. Makmum tidak boleh mendahului imam. Fadzahiru annahu yaqsidu hadhihi as-surata, ya'ni musabaqatal imami wa adam al-iqtida'i bihi fi hadhihi al-arkani fayusabiquhu. Maka yang nampak adalah bahwa yang dimaksud al-imam al-barbahari rahimahullah adalah bentuk ini, yaitu mendahului imam dan tidak mengikuti imam dalam rukun-rukun ini. Maka makmum mendahului imam. Yara annahu la salata lahu wa yara anna salatahu batilatun. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah berpendapat bahwa orang yang mendahului imam dalam rukun-rukun tersebut tidak ada salat baginya. Dan beliau berpendapat bahwa salatnya batil. Soalun, pertanyaan. Qaulul musannifi wa man salla khalfa imamin falam yaqtadi bihi fala salata lahu, hal yaqsidu bidhalika ar-rawafidha fa innahum yusalluna fi sufufi ahli sunnati biniyati adamil iqtida'i bil imami. Ucapan al-imam al-barbahari rahimahullah, dan barang siapa yang salat di belakang imam namun tidak mengikuti imam, maka tidak ada salat baginya. Apakah yang beliau maksud dengannya adalah orang-orang Syiah Rafidah? Karena mereka, orang-orang Syiah Rafidah, salat di dalam saf-saf ahlu sunnah dengan niat tidak mengikuti imam. Al-jawabu, jawabannya, hadhihi suratu gharibatun ma adhunnuhu yaqsiduha. Bentuk seperti ini asing. Tidaklah aku menduga bahwa ini yang dimaksud oleh al-imam al-barbahari rahimahullah. Tafaddalu wa barakallahu fikum.